بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Apa alamat harf ya Abu Najwa? Alamat apa? Alamat harf. Tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda huruf. Ya. Ya, itu apabila ada kalimat maka cocokkan dengan kalimat dengan alamat isim. Kalau cocok, kalau enggak maka cocokkan dengan alamat fi'il. Kalau enggak cocok, berarti apa? Huruf. Apa alamat isim, Pak Imam? Alamat isim apa saja pertama? Khofat. Tanwin. Tanwin. Dukhuli dalam. Dukhuli dalam. Dukhuli huruf khofi. Sebutkan huruf khofat ya, Pak Ida. Wahruful kosam. Wahruful kosam. Al-Waw, Al-Fa, Al-Ta. Dan alamat fi'il apa? Banyak, Mbak Mariana. Alamat fi'il Fad, Sun, Saufan, Tau, Ta'in, Saufan. Ya, Ta'in, Saufan. Ya. Kita sudah masuk bab ilmu atau belum? Kemarin? Belum. Belum. Ya. Sekarang babul i'rab. Ya. Ya. Babul i'rabi wal bina'. Bab i'rab wal bina'. Awalan yang pertama adalah al-i'rab. Qala musannif rahimahullah: باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة. إعراب هو dia adalah تغيير perubahan أواخر الكلمة akhir-akhir kalimat. لاختلاف العوامل الداخلة karena perbedaan عامل-عامل yang masuk padanya. Lafzan atau takdiran, baik perubahan tersebut adalah lafzi atau perubahan yang takdiri. Masyarah lamma faragha musannifu, tatkala musannif selesai, min bayanil ismi, dari penjelasan isim wal fi'il wal harf, syara'a beliau mulai fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in. Beliau mulai penjelasan bahwa masing-masing darinya la yakhlu, tidaklah kosong, akhiruhu, akhirnya, min i'rabin aw bina'in, dari i'rab atau bina, i'rab atau mabni. Ya, yaitu isim, fi'il dan huruf itu tidak terlepas dari dua ini. Bisa jadi dia itu mu'rab, kalau mu'rab ya berarti ditentukan marfu, mansub atau majrur atau majzum. Kalau mabni berarti mabni di atas apa? Mabni di atas fathah, kasrah atau dhamma atau sukun. Nah, demikian. Tidak ada kalimat yang lepas dari dua ini. Wal i'rabu, kemudian dijelaskan masing-masing. I'rab huwa, dia adalah taghyiru, perubahan awakhirul kalimi liikhtilafil awamil, akhir kalimat akhir-akhir kalimat karena perbedaan amil-amil. Ya, perbedaan amil itulah yang membuat dia berubah. Maksudnya berubah apa? Berubah apakah dia itu rofa ataukah dia itu mansub, marfu ataukah mansub ataukah majrur ataukah madzum, yang membedakan atau yang menentukan i'rab ini adalah apa? Awamil. Ya, awamil. Karena amil itu berubah-ubah, berbeda-beda, maka i'rabnya juga berganti-ganti, berubah-ubah. Karena ada amil yang merafakan, ada amil yang menasabkan, ada yang menjazimkan, ada yang menjarkan. Demikian. Ai tasiru ahwalu awakhir kalimati min halatir raf'i ila halatin nasbi aw al-jarri bi sababi dukhulil awamil. Ai yaitu tasiru, jadilah awakhir, yaitu akhir-akhir kalimat, jadilah akhir-akhir kalimat itu dari keadaan rafa ila halatin nasab, kepada keadaan nasab, awil jar atau keadaan jar. Ini perubahan-perubahan ini bisa babi dukhulil awamil, maksudnya amil amil. Misaluhu, contohnya adalah at-taghayyur al-hasilu, perubahan yang terjadi fi harakati, pada harakat akhir rajulin. Ya, rajulin kemudian baca rajulun, kemudian dibaca rajulan. Ya, min qawlihi ta'ala qala rajulun. Ya, qala rajulun. Rajulun sebagai apa ya? Apa boleh sebut? Fa'il. Sebagai fa'il. Qaluhu ataqtuluna rajulan. Apakah kalian membunuh seorang laki-laki? Rajulun sebagai apa Pak? Ya? Aina ila rajulin. Rajulin sebagai apa ya? Ubaidah. Majrur dengan ila. Ya. Rajul ini berubah-ubah dari rajulun menjadi rajulan menjadi rajulin. Apa yang menetapkan menentukan perubahan tersebut apa? Yaitu Allah awamil. Apa amil bagi fa'il itu? Apa namanya? Fi'il. Amil bagi fa'il adalah fi'il. Fi'il itulah yang mengharuskan fa'il itu marfu. Kemudian amil bagi maf'ul bih apa ya? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il itulah yang menjadikan dia maksud sebagai maf'ul bih. Kemudian ila rajulin, amilnya apa Pak Imam? Huruf ilah. Ilah, yaitu harfu jar yang mengharuskan isim setelahnya majrur. Mungkin ayat surah maka pada ayat yang pertama ruki'ah rajulun, dirafakan rajulun li annal amilah qala, dikarenakan amil adalah qala. Ya, amila fihi raf'ah qala amila, ya amila fa'alnya dua kepada qala. Qala tersebut beramal fihi padanya, yaitu pada fa'il, fihi ha'il bali pada fa'il, fihi ha'il bali pada rajul, yaitu fa'il juga, rajul itu fa'il, maksudnya fihi atau fi rajul. Qala, qala itu beramal pada rajul ar-raf'ah, raf'ah, raf'ah sebagai fa'il maf'ul bih dari amilah. Ya, amilah tersebut beramal pada rajul ar-rafa'. Rafa'. Li'annahu, dikarenakan dia, dia siapa? Rajul, karena rajul tersebut fa'iluhu adalah fa'ilnya dia. Fa'ilnya siapa? Hu. Qala. Hu kembali pada qala. Karena dia rajul itu adalah amilnya qala. Ya. Afisaniyah, pada yang kedua nusiba, dinasabkan rajulan, dinasabkan li'annal amila, dikarenakan amil adalah taqtuluna, Soalnya mana ya aku itu 40 lah soalnya ya. Jamaah asada. Amila fihi yang taktuluna itu beramal fihi itu fi rajulan an-nasbah mengamalkan nasab ya pada rajul an-nasbah sebagai faal dari maful fi dari amila li'annahu li'anna siapa? Rajulan karena kan rajul itu maf'ulun bihi ya taktuluna beramal nasab pada rajulan karena rajulan sebagai maf'ul bihi. Fil ayat tsalitsah pada ayat yang ketiga curra rajulan rajulin dijarkanlah rajul li annal amila ilah dikarenakan amil itu adalah ilah amila yaitu ilah itu beramal fihi yaitu fi rajulin al jarra mengamalkan jar pada rajul li annahu karena rajul adalah ismun isim majrurun yang majrur bihi yaitu bi ilah ya majrurun bihi yaitu bi ilah fa hadza taghayyur maka perubahan ini min halatir raf'i dari keadaan rafa' ila halatin nasbi kepada keadaan nasab ila halatil jarri kepada keadaan jar wal i'rabu wal i'rab ya dialah i'rab perubahan itu adalah i'rab wa hadhil harakatu ad-dhammatu wal kasr wal fathatu wal kasratu hiya alamatul i'rab alamatul dhamma fatha kasra yaitu rajulan dhamma rajulan yaitu dhamma rajulan yaitu fatha rajulin yaitu kasra hiya alamatul i'rab dia adalah alamat-alamat i'rab alamat i'rab karena isim mufrad kalau isim yang lainnya ya bukan dhamma misalnya asmaul khamsah harfanya dengan apa? Kenapa ya? Asmaul khamsah abuka iya merfu dengan apa? Waw kalau khamsah merfu dengan waw ya dari jaman belakar salim dengan waw apa itu? Isim tasniyah merfu dengan apa? Hah? Dan alih. Kemudian hadhil kalimatu allati taghayyara halu akhiriha hiya al-mu'rab. Kalimat ini yang berubah keadaan akhirnya dia adalah mu'rab. Ya, kalimatnya itu adalah mu'rab. Ya, kalau kedudukannya adalah i'rab. I'rabnya apa? Bukan mu'rabnya apa, tapi i'rabnya apa? Rafa, nasab, khafad. Gitu. Tapi kalimatnya apa? Mu'rab. Apa? Marfu. Kalimat ini marfu, bukan kalimat ini rafa, bukan. Ya. Rafa itu alamatnya. I'rabnya itu adalah rafa, nasab, khafad dan jar itu adalah i'rabnya. Tapi kalau kalimatnya kalimat yang dimasuki oleh rafa berarti marfu kalimat yang dia itu masuk padanya nasab berarti mansub kalimatnya berarti majrur majzum ya tapi kalau i'rab ya rafa nasab khafad dan jar dan jazm ya. Wa makna qawli musannif lafzan aw taqdiran taghyiru aqwali awaqir al-kalim ikhtilaf al-awamil al-dakhilati lafzan aw taqdiran makna qawli musannif lafzan aw taqdiran ay anna al-taghyira anna al-taghyira fahwa perubahan itu yakunu ya zahiran au muqaddaran. Yakunu menjadi zahir atau muqaddar. Ya, lafzan au takdiran. Lafzan yaitu zahir, takdiran yaitu muqaddaran. Ya, bahwa takdir di sini bisa zahir dan bisa muqaddar. Ya. Fadzahir adalah alladhi yadhharu, adalah yang, dia adalah yang yadhharu asaruhu, yang tampak asaruhu, pengaruhnya, bin nutfi, pada ucapan, wala yamna'u minat talaffuzi bihi mani'un, tidaklah mencegah dari melafadkannya, dari melafadkan bihi, yaitu melafadkan dia. Minat talaffuzi bihi mani'un, mani'un artinya pencegah. Kita ulang lagi, fadzahir dia adalah alladhi yadhhar, yang tampak asaruhu, pengaruhnya, fi nutqi, dalam pengucapan, ya, pengucapan yang tampak, wala yamna'u min at-talaffuzi bihi mani'un, bihi atau bi nutqi, dan tidaklah mani'un, tidak ada pencegah. Mani'un ta'rifan, mani'un ta'rifan di depan, dan tidak ada pencegah, yamna'u, yang mencegah, minat talaffuzi, dari melafadkan bihi, ya, melafadkan bihi, yaitu dengan nutq, melafadkan dengan ucapan. Ya, paham ya? Kadhuhuri dhammati, seperti tampaknya dhammah, wal fathati dan fathah, wal kasrati dan kasrah, fi akhiri kalimah rajul, rajul, rajulun, rajulan, dan rajulun. Ini apa? Iramnya apa? Zahir, tampak, ya, tampak dhammahnya, fathahnya, kasrahnya, pada akhir kalimat tampak, rajulun, rajulan, rajulin. Jelas? Kemudian al-muqaddaru walladhi la yadhharu atharuh, dia adalah yang tidak tampak pengaruhnya, fi nutqi, dalam dalam pengucapan, ya, bisababi, dengan sebab, mani'in, pencegah, minal mawani', di antara pencegah-pencegah yang lainnya, karena adanya mani' itu satu, satu di antara pencegah-pencegah yang lain. Tidaklah tampak pengaruhnya dalam pengucapan, dengan sebab pencegah, atau satu pencegah di antara pencegah-pencegah yang lain. Kata adzuri, seperti ta'adzur, di akhir kalimat al-fata, ta'adzur di akhir, pada akhir kalimat al-fata, fa'inna akhirahu alifun, maka sesungguhnya akhir dari al-fata adalah alif. La takbalul harakata, dan alif takbalu fa'liya hiya, kembali pada alif, dan alif tidaklah menerima al harakah, wa innama tuqaddaru alaiha, tidaklah menerima harakat, dan hanyalah tuqaddaru alaiha alif, tuqaddaru nabil fa'liya hiya, kembali pada alif, ya, apa, wah alif. Nah, tukot daru yaitu harokat. Ya, harokat. Kita ulangi. Fa inna akhirahu, sesungguhnya akhirnya al-fata adalah alif. La takbalu, alif itu tidaklah menerima al-harokah, yaitu harokat. Wa innama, dan hanyalah tukot daru, ambil filenya ia, kembali pada harokat, dan hanyalah harokat itu ditakdirkan, disembunyikan, alaiha, di atas apa? Alaiha, alif, harokat itu ditakdirkan, disembunyikan, di atas apa? Alaiha, apa? Kembali pada apa? Alif. daripada alif. Innama tuqaddaru 'alaiha. Melainkan harakat itu ditakdirkan di atas alif al-fatah. Maksudnya muqaddarah. Kalau mansub maksudnya juga fathahnya muqaddarah. Kalau majrur sama. Ya majrurnya muqaddarah. Ini muqaddarah. Nahwu qaulika, contoh perkataanmu ja'al fatah. Berarti yang takdirkan apa ya? Ja'al fatah. Nah, jatuh dhamma. Ya. Kenapa kok dhamma? Karena sebagai apa? Marfu, sebagai fa'il. Ra'aitul fatah yang ditakdirkan apa, Pak Imam? Pada al-fatah harus apa? Fatah. Fathah karena sebagai sami'tu salamtu 'alal fatah. Aku memberikan salam kepada pemuda. Al fatah di situ ada harakat qaddarah apa ya? Kasrah. Qaddarah. Fal fatah fil mithal al awal. Pada contoh yang pertama marfu'un. Fil mithal tsani mansubun. Fil mithal tsalits majrurun. Marfu'un li'annahu fa'ilun. Alamat raf'ihi al-dhammatul muqaddaratu ala akhirihi lit'addur. Ya. Alamat raf'ihi al-dhammatul muqaddaratu ala akhirihi lit'addur. Kalau akhirnya adalah alif, muqaddarahnya itu lit'addur. Ta'addur itu enggak bisa, udur enggak bisa. Kalau akhirnya wawu atau ya, apa? Lif istiqal, yaitu waw dhamma sama kasrah istiqal. Tapi kalau fathah zahir karena ringan. Istiqal itu artinya berat, bisa tapi berat. Ya, kalau akhirnya adalah ya muannatsah mukhatabah berarti apa? Dia apa? Lil munasabah. Harakat dhamma, fathah dan kasrah itu lil munasabah. Dan akhirnya adalah ya mutakallim. Kemudian yang kedua al-bina'u ta'rifu, yaitu pengertian bina. Secara bahasa ta'rifu, yaitu ta'rifnya bina secara istilah ya, bahasa waluzumu, dia adalah tetapnya akhiril kalimah, akhir kalimat halatan wahidatan, satu keadaan. Ya, tetap. Kalau fathah ya mabni di atas fathah terus. Kalau dhamma mabni di atas dhamma terus. Kasrah kasrah, sukun sukun. Jadi misaluhu, contohnya adalah luzumu akhiril haula'i, tetapnya akhir pada haulai. Ya, haulai dalam keadaan marfu juga haulai. Dalam keadaan mansub haulai, majrur juga haulai. Tapi apa? Ini mabni tapi harus diberi apa? Kedudukan. Diberi kedudukan karena isim. Isim ini memiliki kedudukan. Yang tidak ada kedudukannya itu adalah apa? Huruf. Ya, dan juga fi'il lam halal lahum nil i'rab fil madhi atau mudhari atau amr itu lam halal lahum nil i'rab. Ya, contohnya adalah haula'i. Ya, luzumu akhiri haula'i harakatal kasri. Tetapnya akhir haula'i dengan harakat kasrah. Ma'as filafil, bersamaan dengan perbedaan-perbedaan al-awamil, amil-amil ada khilati yang masuk alaiha terhadapnya. Alaiha yaitu apa? Ala ha'ula ha'ula'i. Fi qawli ta'ala ha'ula'i qawmuna. Mereka adalah kaum kita. Ha'ula'i di sini fima, dia mabni al-kasri fi mahali apa? Ya, apa dia cuman? Maafin mub. Mubtada. Inna haula'i fi mahalli apa Pak Imam? Nasrin sebagai? Isim inna. Kemudian wajibna bika ala haulai. Wajibna bika, kami mendatangkan engkau ala haulai kepada mereka. Ya, ala haulai maksudnya ya Ubaidah. Mabni di atas kasrah fi mahalli apa? Jarin bi harfi jar ala. Fil ayatul ula, pada maka pada ayat yang pertama, haulai ismu isyaratin mabniyun al-kasri fi mahalli raf'in mubtada. Fil ayat tsaniyah, haulai ismu isyaratin mabniyun al-kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Fil ayat tsalitsah, haulai ismu isyaratin mabniyun al-kasri fi mahalli jarin bi harfil jar. Ya. Ada sekali sebelum dilanjutkan. Ya, ya. Magnia di atas apa kemudian sebutkan fi mahali apa? Karena isim, kalau huruf la mahal lahum dan i'rab, tidak ada posisinya dalam i'rab. Kalau isim, walaupun magni tapi harus ada i'rabnya. Kedudukan i'rabnya apa? Kemudian fal mabni, maka mabni sabitun adalah tetap, la yataghayyaru tidaklah berubah, akhiruhu akhir dia, hak kembali pada mabni, akhir akhirnya mabni, bisababi dengan sebab, dukhulil awamilil mukhtalifah, masuknya amil-amil yang berbeda. Ya itu la yataghayyar. Ya tidaklah berubah akhirnya. Ya walaupun masuk amal-amal yang berbeda-beda. Wa innama dan melainkan bunia dia dimabnikan. Ya, ya yubna, yubna al-mabni, yubna fa'alnya adalah huwa kembali pada al-mabni. Wa innama dan hanyalah mabni itu dimabnikan ala di atas ma sumi'a alaihi, apa yang telah didengar padanya. Ya, yaitu mabninya itu enggak bisa, enggak ada faedahnya. Tapi mabninya itu sesuai dengan apa yang kita dengar dari orang Arab. Faminhu, maka di antara dia, di antara apa? Hu malibada mabni. Maka di antara mabni itu ma yubna ala sukun, apa-apa yang dimabnikan di atas sukun. Nahwunya nahwu kam. Nahu kam, sebenarnya adalah kam. Ya, naam, ya, sukun. Bal, makni di atas sukun. Ya. La, makni di atas fatha apa sukun? La, la. Apa? La, fatha apa sukun? Fatha. Orang itu apa? Sukun. Ya, sukun pada alif ya. Nah, karena huruf akhirnya adalah alif la, maksudnya la yang banyak. Ya, makna di atas sukun, sukunnya alif. Bi, makna di atas kasrah. Ya, maka huruf-huruf itu tidak ada posisinya sama sekali. Kalau isim ada. Ya, wa minhu ma yubna 'alal fathi, dan di antaranya pula ada yang dimabnikan di atas fathah. Nahwu aina. Aina. Iya, enggak apa-apa ditambahin aja. Aina, sama. Apa yang ini? Ya, bingung nyari contoh yang lain. Inna, inna, inna itu mabni di atas fathah. Anna di atas fathah. Ya. Kemudian wa minhu, dan di antaranya, di antara apa? Minhu ha amal mabni. Wa minhu itu benar mabni. Ma yubna al kasri, apa yang dimabnikan di atas kasrah. Nah, contohnya adalah amsi. Amsi ini mabni di atas kasrah. Ya. Wa minhu, dan di antaranya pula ma yubna ala dhommi, apa yang dimabnikan di atas dhommah. Nahu haitsu. Haitsu. Dan sebagainya. Fa anwa'ul bina arba'atun, maka macam-macam mabni itu ada empat, yaitu apa? Dhommu, al-fathu, al-kasru, was-sukun. Itu macam-macam bina. Ya, ada empat, dhamma, kasrah, fathah, kasrah, dan sukun. Sudah ya, Ikhwan, tentang masalah makna ya. Kemudian sekarang dirinci, tapi global ya. Sekarang dirinci anwa'ul i'rab. Qala al-musannif maqsamuhu arba'atun, dan macam-macam i'rab, hak yaitu i'rab arba'atun empat. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Ini falil asma'i min dhalika. Panggil Pak Arif. Apa dipanggilnya? Oh, mafula. Oh iya. Ya. Kita lanjutkan. Waqsamuhu arba'atun falil asma'i, maka untuk isim-isim min dhalika, yaitu min dhalika al-i'rab. Isim-isim li, untuk atau memiliki, ya. Ya. Maka untuk isim yang dari i'rabnya itu adalah rafa. Bagi isim dari i'rabnya isim itu adalah rafa, nasab, khafad. La jazma fiha, tidak ada jazm pada adanya. Fiha itu fi apa? Fi asma. Fi asma, tidak ada jazm pada asma. Ya, semuanya itu antara itu rafa, nasab, dan khafad. Ya. Dan khafad ini khusus pada siapa? Khafad. Bukan isim asma. Iya, kalau jazm ini khusus pada afal, sehingga enggak ada isim yang majzum, enggak ada. Walil af'ali, dan bagi fi'il-fi'il min dhalika, dari i'rabnya adalah ar-rafa, al-nasab, al-jazm, wala khafda fiha. Tidak ada khafd pada fi'il-fi'il. Asyarh. Ba'da an dhakara al-musannifu ta'rif al-i'rab, ba'da setelah an dhakara al-musannifu musannif menyebutkan ta'rif al-i'rab, pengertian i'rab. Pengertian i'rab itu apa? Taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil allati dakhilati 'alayha rafdan aw takthiran. Ya. Syara'a, beliau memulai fi bayani anwa'ihi, pada penjelasan macam-macam i'rab. Wa ya arba'atu, wa ya yaitu apa? Anwa'ul i'rab. Ya. Wa hiya, dan dia arba'atu anwa'in, ada empat macam i'rab itu. Ahaduha, salah satunya adalah kembali pada arba'atu anwa'in, arba'ah. Salah satu dari empat macam itu adalah ar-rafa', wasani yang kedua nasab, wasalithu yang ketiga adalah khafad, ar-rabi'u yang keempat adalah jazm. Ya, rafa alamatuhu al-asliyatu dhammah. alamat dia yang asli adalah dhammah. Alamat yang fara'i apa ya, akhi? Dari siapa tadi? Pak Imam dari Abu Najib. Penggantinya dhammah apa, Pak Imam? Alamat rofa itu ada 4. Sudah disebutkan di sini 1 yaitu dhammah, yang 3 apa? Wawu, alif, dhamma, wawu, alif. Peran satu pak. Af'al khamsah, marfu' ilmu nanti. Subutun nun. Dhamma, wawu, alif, subutun nun. Ya, untuk nasab alamatuhu al-asliyah, alamat aslinya adalah al-fathatu. Ya, al-fathatu. Ya, penggantinya apa saja ya, Ubaidah. Alamat nasab itu ada 5. Sudah disebutkan di sini 1 fathah. Yang 4 adalah alif. Ya. Apa? Sudah tadi fathah, alif, ya, satunya ha, ya, kurang satu ya, itu hatrun apa, satu lagi kasra, fathah, alif, kasra, ya, kemudian hatrun. Al-khafad alamatuhu al-asliyatul kasratu. Alamat dia yang asli adalah kasrah. Ya, sebutkan yang lain baik. Ya, dan fathah. Asalkan hatfunun dan oh iya, khafad itu kasrah, ya, dan fathah. Asalkan kalau jazm alamat asliyah ya as-sukun. Ya, selain dari sukun apa? Aku coba. Rasa aku satu saja. Alamat jazm itu ada 2. Sukun yang satunya apa? Ya, satunya lagi apa? Apa? Hadf. Apa? Hadf. Nanti kamu apa? Iya, hadf, hadf maksudnya hadful nun sama hadfu harbil illah. Iya, hadful nun sama hadfu harbil illah. Walikulli wahidin min hadhihi alamati, dan masing-masing dari alamat ini al asliyati yang asli mawadih, tempat-tempat. Ya, masing-masingnya itu memiliki tempat-tempat. Ya, masing-masing dari alamat-alamat asli ini memiliki tempat-tempat. Kalau dhamma itu pada apa? Mufrad, jamak taksir, jamak salim, fi'il mudhari, di akhir, alam muttasil di akhirihi syai'un. Ya, fathah juga masih mufrad, jamak taksir. Kemudian fi'il mudhari idza dakhala sahi akhir idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, kasrah demikian juga, sukun demikian juga, memiliki tempat. Ya. Ya, di sini disebutkan tempat-tempatnya. Fadal dikasih siapa ini? Fa'am madhammatu. Fa'am madhammatu kutakun alamatan ilah ismi. Ya, jelas ya. Ya jelas sekali. Yakhluqullahu. Yakhluqu itu fi'il mudhari marfu' litajarrudi 'ala nasib jazm wa 'ala madrafi dhamma dhahirah wa 'ala akhirih. Ya, kenapa dhamma? Karena apa? Karena sahih akhir. Kalau yang tasil di akhir syai'un. Ya. Walafil jalalah ismun marfu'un li'annahu fa'il wa alamatu raf'ihi an dhammatu dhahiratu. Jelas ya. Ya, kemudian yang kedua, fathul ya. Baiklah, amal fathatu. Amal fathatu. Amal fathatu. Lan nu'jizallah. Ya, lan nu'jizallah. Ini contoh i'rab yang mansub dengan fathah. Nu'jizah itu fi'il mudhari' mansub karena huruf nasabnya itu apa? Lan. Ya. Fa'alnya apa? Ya Rukamir Misadir Takfirhu Nahnu. Ya, kemudian Lafzul Jalalah Allah sebagai apa? Maf'ulun Bihi. Ya. Ismun Mansubun Ala Ta'zim Alamatu Nasib Al-Fathatu Zahirah. Ini adalah isim mansub tapi dengan pemuliaan, yaitu kita ingin sopan atau beradab dengan Lafzul Jalalah ini, kemudian kita katakan Ala Ta'zim. Isim yang mansub dengan mengagungkannya karena adalah lafzul jalalah Allah. Alamatu nasbihi al-fathatu zahirah. Ya. Padahal amal kasratu alhamdulillah. Amal kasratu fahiyya alamatun lil-fakti wa yahtasu al-fakti bil-ismi nahu bawli ta'ala amanna billahi. فلفظ الجلالة اسم مجرور بدخول حرف الجر عليه وهو الألفاء وعلامة جره الأشرف في آخره. يا تلون diterjemahkan baik Pak Mariam. Adapun kasrah maka dia adalah alamat untuk hafal yang khusus dan dikhususkan pada isim. Yakhtasul khafdu, yang khafd itu khusus pada khafd. Bukan begitu. Al-khafdu itu sebagai fa'il. Khafd itu khusus terhadap isim. Iya, bil ism pada isim. Nahu qawli ta'ala amanna billahi. Kalau kita mana wa ta'ala amanna billahi. Kami beriman kepada Allah. Maka lafaz jalalah Allah adalah isim majrurun yang masuk padanya huruf jar li, menunjukkan ta'lil karena masuknya huruf jar atasnya terhadapnya dan dia adalah al-ba'u. Iya, alamatu alamat jarnya adalah al-kasrah pada akhirnya. Iya, kemudian wa amma sukunu, adapun sukun ya fa huwa alamatun lil jazmi, maka dia adalah alamat untuk jazmi. Jazm saja. Wa yakhtassu, dan al-jazmu dan jazm itu khusus bil fi'li pada fi'il mudhari'. Bil fi'li mudhari'. Nahu qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Yaitu lam yalid, yalid ini majmunya dengan lam, wa lam yulad, yulad itu majmunya dengan lam. Fakullun, maka masing-masing min yalid wa yulad adalah fi'lun mudhari'un majzumun. Ya, kenapa majzum? Lidukuli harfil jazmi alaihi, karena maksudnya huruf jazm padanya. Wahuwa, dan dia huruf jazm itu adalah lam. Walamat jazmi as-sukun. Walamat jazmi as-sukun. Ya. hasilu kesimpulan ma sabaqah apa yang telah lalu anna raf'a wan nasba bahwa rafa' dan nasab mushtarikun bersama-sama fil asma'i wal af'al pada isim-isim dan fi'il yaitu pada isim-isim dan fi'il itu berlaku padanya rafa' dan nasab wa annal khafdha dan bahwa khafd itu khasun khusus fil asma terhadap isim wal jasmu dan jasm itu khasun khusus fil af'al pada fi'il fi'il berarti yang bisa pada isim dan fi'il adalah apa? Rafa' dan nasab. Adapun jazm itu khusus bagi fi'il mudhari' dan khafd itu adalah khusus pada isim-isim. Jazm itu khusus pada fi'il-fi'il mudhari' dan khafd itu khusus pada isim-isim. Nah, sebagaimana pada kotak di situ ada dua lingkaran yang bertemu itu adalah rafa' dan nasab yang berbeda di antara isim dan fi'il mudhari' adalah pada khafd dan jazm. Kalau isim itu khafd itu khusus pada isim, jazm itu khusus pada fi'il mudhari'. Adapun rafa' dan nasab itu bisa dua-duanya. Baik. Ya, kita selesaikan tamrin ya sekalian. Istakhrij, keluarkanlah al-asma al-mu'rabah, isim-isim al-mu'rab wal asma al-mabniyah min qawli ta'ala. Ya, fadhal ya Abu Najwa. Ya, sudah di rob itu sudah disebutkan contohnya. Ya, isim yang mu'rab yang lain apa? Isim yang mu'rab. Ya, yang mana? Isim ya. Fal ya'budu itu adalah fi'il. Tanyakan adalah isim. Orang ya, sebentar. Fa ini isim fi'il apa huruf fa? Fa apa? Huruf. Ya, kemudian lam itu juga huruf. Ya'budu itu adalah fi'il. Kalau huruf jelas apa dia mabni. Tapi ditanyakan di sini adalah isim. Fal ya'budu mana yang isim? Aiman. Fal ya'budu mana yang isim? Abaida. Wawu jamaah. Yaitu wawu. Wawu ini adalah isim, isim dhamir. Mabni apa mu'rab? Mu'rab ya. Wawu ini masuk pada kolom asma al-mabniyah. Ya, robba ini juga asma mabniyah apa mu'rabah? Mu'rabah kalau rob. Hada ini termasuk isim yang apa? Tak mungkin. Isim. Mu'rab apa mabni? Mabni atau syukur. Al-bait mu'rab apa mabni? Mu'rab. Itu majrur. Alladhi ya apa? Mabni. At'ama mabni apa mu'rab ya? Beda at'ama fi'il madhi. Mabni dan fathah. Kemudian ha yaitu hum at'amahum ini mu'rab apa mabni ya Pak Mar? Hum hum ya. Oh, enggak. Kalau itu memang mabni di atas kasro. Ilaihim itu mabni di atas kasro. Fihim itu mabni di atas kasro. Bukan. Ya, tapi kalau la ya, lahum ya, at'amahum ya, kota lahum ya, mabni sesuai dengan harokat ya. Hum itu adalah mabni di atas doma yang domirnya adalah hak mimnya itu alamatul jamak ya, mimnya itu sendiri itu mabni di atas sukun. Kemudian min apa? Mabni apa? Ju'an lah imam. Mu'rab wa mabni. Amana mabni. Hum mabni. Min mabni. Khaufin apa? Beda. Mu'rab. Kemudian amu'rabun amu'rabun kalimatu qawm fi qawli ta'ala. Apakah mu'rab atau mabni kalimat kaum pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin. Ma bayani sabab, bersama dengan penjelasan sebab. Apa jawabnya? Sampai siapa tadi? Baria. Mu'rab. Sebabnya apa Pak Imam? Pak Baria. Nah, dia mu'rab itu apa asal alasannya? Isim mu'rab. Bukan. Kenapa dia mu'rab? Karena apa? Akhirnya berubah. Qaumun min qaumin. Qaumun min qaumin. Karena harganya mu'rabun am mabniyatun kalimatu alladhi. Apakah mu'rab atau mabni kalimat alladhi? Qul ta'ala ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Ya, mu'rab ini akhir mabni dari siapa? Ya, di atas. Tapi dia punya kedudukan orang enggak? Punya. Ya, seperti ara'aita alladhi. Alladhi itu si mahliyah. Hah? Nasab sebagai maf'ulun bihi. Apakah engkau melihat alladhi orang yang yukadzibu bid-din, mendustakan agama? Fadzalikal ladzi, maka dengan itu adalah orang yang yad'ul yatim. Ya. Baik. Sebabnya apa kok mabni? Karena kita ada perubahan, karena enggak perubahan. Ya, materi kita pada malam hari ini.